الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ومن تبعه بإحسان إلى قيام الساعة أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan dan mencurahkan berbagai kenikmatannya kepada kita semua. Tiada henti-hentinya kita merasakan dan menikmati kucuran dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga dan semoga kita tergolong menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita. Dan bentuk syukur yang paling besar adalah dengan cara kita mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itulah kita akan digolongkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai hamba-hambanya yang bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Berbeda halnya dengan mereka-mereka yang dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut justru semakin melalaikan dan menjauhkan dia dari ibadah. Maka ini salah satu pertanda bahwasannya dia kurang atau tidak bersyukur kepada nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagai pertanda bahwasannya Allah Azza wa Jalla tidak menginginkan kebaikan di balik nikmat-nikmat tersebut. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan istiqamah kepada kita di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semoga dan semoga Allah Azza wa Jalla terus menerus memberikan istiqamah kepada kita sampai kita dijemput oleh malakul maut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan di sore hari ini kita akan mengangkat sebuah tema terkait dengan urgensi doa agar kita jangan pernah merasa bosan, lelah dan terputus asa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya doa itu adalah ibadah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa ta'ala sampai-sampai memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menjanjikan akan mengabulkan permohonan dan doa hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, berdoalah kepadaku, kepada Allah. Ini yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Karena doa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla pasti Allah cintai dan Allah ridhoi. Maka ketika kita melaksanakan segala amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu dinamakan dengan ibadah. Dinamakan dengan ibadah. Nah, sebagaimana definisi ibadah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Yang namanya ibadah adalah sebuah nama yang mencakup seluruh perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada ayat tadi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya. Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka sungguh niscaya atau pasti aku akan mengabulkan untuk kalian, aku akan mengabulkan doa-doa untuk kalian semuanya. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang gak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina, dalam keadaan rendah. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengancam dan menghukumi orang-orang yang tidak pernah atau tidak mau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sebagai orang-orang yang yastakbirun, sebagai orang-orang yang istikbar, sebagai orang-orang yang sombong, tidak mau berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa dia enggak butuh kepada Allah Azza wa Jalla, padahal yang namanya manusia, wa khuliqal insanu dha'ifan, yang namanya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, dalam keadaan lemah. Demikian juga manusia itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan fuqara, dalam keadaan betul-betul fakir, enggak punya apa-apa, betul-betul dalam keadaan dan kondisi yang sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah, wahai seluruh manusia, wahai sekalian manusia, kalian itu adalah hamba-hamba yang fuqara, hamba-hamba yang betul-betul fakir, betul-betul sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, Maka orang-orang yang menyombongkan diri, enggak mau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka justru akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Maka ini semuanya menunjukkan bahwasannya doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa, bahkan menjanjikan untuk mereka akan dikabulkan doa-doa mereka. Dan berikutnya Allah Azza wa Jalla sampai mengancam orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, dan bahkan mereka tergolong sebagai manusia-manusia yang sombong. Ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang insan, maka dia tentunya tidak terlepas dari yang namanya kebutuhan-kebutuhan, dari yang namanya permintaan-permintaan, permohonan-permohonan. Apalagi manusia itu adalah makhluk yang fakir, yang enggak memiliki apa-apa. Sehingga seyogianya seorang hamba itu betul-betul banyak meminta dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah Azza wa Jalla sangat suka hamba-hamba yang senantiasa berdoa kepada-Nya. Karena ketika seorang hamba itu berdoa dan selalu berdoa kepada Allah, menunjukkan dia yakin bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki dan maha mampu untuk mengabulkan doanya. Menunjukkan bahwasanya hamba tersebut yakin dia memiliki Rabb yang maha kaya, memiliki Rabb yang maha mampu untuk mengabulkan doa-doa kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya, maha memiliki seluruh apa yang ada di alam ini, maha memiliki seluruh apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, ya, untuk keberlangsungan dan kemaslahatan kehidupan kita. Sehingga betul-betul yang namanya manusia, ketika mereka merasa gak butuh kepada penciptanya, maka dia betul-betul manusia yang sombong, manusia yang tidak tahu tentang kelemahan dirinya, tidak tahu tentang kadar dirinya. Akan tetapi yang namanya doa itu memiliki adab-adab dan juga memiliki persyaratan-persyaratan agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di sana juga ada penghalang-penghalang untuk doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka pada pertemuan di sore hari ini kita akan membahas terkait dengan pentingnya doa dan perkara-perkara yang bisa menghalangi terkabulnya permohonan doa kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara adab doa yang pertama adalah hendaknya kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara adab di dalam kita berdoa kepada Allah, kita harus berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua, kita yakin bi anna Allah yujibu da'wata man da'a, bahwasanya Allah Azza wa Jal maha mampu untuk mengabulkan permohonan doa orang yang berdoa kepada-Nya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana beliau bersabda, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajib du'a min qalbin ghafilin lahin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian betul-betul yakin doa kalian akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jal tidak akan mengabulkan permohonan ataupun doa orang yang hatinya itu enggak yakin terhadap Allah Azza wa Jal. Dia berdoa tetapi hatinya enggak yakin. Dia berprasangka jelek kepada Allah Azza wa Jal. Ya, pasti Allah Azza wa Jal enggak akan mengabulkan. Buktinya saya berdoa belum dikabulkan. Besok doa enggak dikabulkan. Besok doa belum terlihat adanya pengkabulan doa sehingga dia enggak yakin. Bertambah dia suudzon, berprasangka jelek kepada Allah Azza wa Jal. Atau dia berdoa dalam keadaan hatinya itu lalai. Hatinya itu enggak tahu dia sedang berdoa apa. Dia hanya komat kami dengan lisannya, dengan bibirnya, yang sholat itu sebagai rutinitas bagi dia untuk berdoa, sehingga dia tidak menghadirkan apa yang dia minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga bukan merupakan adab di dalam berdoa dan merupakan sebab terhalanginya pengkabulan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka adanya keyakinan dan prasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla itu merupakan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita. Kemudian adab yang berikutnya di dalam berdoa adalah hendaknya seseorang tidak isti'jal fi doa. Tidak isti'jal. Tidak terburu-buru atau tergesa-gesa untuk minta segera dikabulkannya doa kita. Nah, ini disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dia tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa minta segera dikabulkan doanya. Yaqulu, di mana dia mengatakan qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Dia mengatakan aku sudah berdoa kepada Allah. Berkali-kali aku berdoa kepada Allah tetapi Allah tidak mengabulkan doaku. Nah, ini namanya orang yang istijjal, terburu-buru minta segera dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim di mana Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan la yazal yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi idmin aqati'ati rahim. Terus menerus doa itu akan dikabulkan untuk hambanya selama hamba tersebut tidak berdoa bi idmin, untuk melakukan perbuatan dosa, atau dia berdoa untuk memutus hubungan silaturahmi. Malam yasta'jil, selama dia tidak isti'jal. Maka ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, mal isti'jal? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan isti'jal? Dengan terburu-buru, tergesa-gesa. Maka beliau alaihi salatu wassalam bersabda, yaqul qad da'atu wa qad da'atu falam ara yastajibu li fayastahsiru 'inda dhalika wa yad'u du'a. Di mana orang yang berdoa ini mengatakan, sungguh aku telah berdoa berkali-kali, aku telah berdoa berkali-kali, sering aku berdoa tetapi aku tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doaku. Akhirnya dia capek untuk berdoa, kemudian dia meninggalkan doanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini gambaran istijjal yang digambarkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam Seorang yang berdoa, dia terburu-buru, tergesa-gesa, bahkan dia suudon, berprasangka jelek kepada Allah, dikiranya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doanya, akhirnya dia pun merasa capek, merasa lelah, merasa bosan untuk berdoa. Untuk apa saya berdoa? Akhirnya dia pun meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini sifat al-istijjar, ini merupakan sifat yang menghalangi terkabulnya doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang di dalam berdoa harus muwashalah wal istimrar, harus terus menerus, jangan bosan-bosannya, jangan merasa capek, jangan merasa lelah untuk terus berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu diketahui bahwasannya ketika kita berdoa, kemudian doa kita belum dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, atau bahkan kita melihat tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah berarti Allah Subhanahu wa taala menyalahi ataupun menyelisih janjinya? Tentunya tidak. Kita yakin innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku, Aku akan mengabulkan permohonan kalian, maka ini sebuah janji dari Allah Azza wa Jalla, zat yang tidak pernah menyelisih janjinya. Pasti seorang hamba yang berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Tetapi di sana ada yang perlu kita ketahui dari adab-adab berdoa, ada yang perlu kita ketahui tentang bagaimana cara Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa, dan yang perlu kita ketahui pula penghalang-penghalang dikabulkannya doa-doa kita. Sehingga ketika kita melihat doa kita belum terkabul atau tidak terkabul, maka yang salah bukan janji Allah Azza wa Jalla. Maka yang pertama kita harus muhasabah, introspeksi kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan ada pada diri-diri kita melakukan perangai-perangai, sifat-sifat dan amalan-amalan yang menyebabkan tidak dikabulkannya, yang menyebabkan terhalanginya kita dari dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah ini. Seseorang dia sudah terlanjur suudzon, berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla, atau yang kedua dia tidak yakin doanya akan dikabulkan oleh Allah, enggak yakin terhadap janji Allah Azza wa Jalla, atau yang ketiga dia isti'jal, terburu-buru untuk segera dikabulkan doanya tersebut. Nah, atau yang keempat, barangkali dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang menghalangi terkabulnya doa dia kepada Allah Azza wa Jalla. Doanya sudah betul, dia mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, sudah betul dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi disebutkan dalam hadis, wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun, tetapi makanan yang dia makan itu diambil dari sesuatu yang haram, atau makanannya tersebut adalah makanan yang haram, atau cara mendapatkan makanan tersebut dengan cara yang haram, apakah dengan riba atau dengan mencuri. Wa malbasu haram, demikian juga pakaian yang dia kenakan, dia peroleh pakaian tersebut dengan cara yang haram pula. Wa udhiya bil haram, demikian juga tubuhnya tumbuh dengan sesuatu atau dari hasil-hasil yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana doanya tersebut akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika belum dikabulkan, yang pertama kita harus muhasabah kepada diri kita itu sendiri, barangkali ada pada diri-diri kita amalan-amalan, perangi-perangi yang menjadikan doa kita belum atau tidak dikabulkan, yang menyebabkan terhalanginya doa kita untuk dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena pekerjaan kita masih pekerjaan yang haram. Dia sehingga untuk mendapatkan makanannya pun, minumannya pun, pakaian pun dari pekerjaan ataupun dari usaha yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga daging kita tumbuh dari sesuatu yang haram. Tangan kita tumbuh dengan penghasilan yang haram. Tangan kita yang mengangkat untuk berdoa kepada Allah, maka darahnya yang ada di sini, yang diambil dari makanan-makanan, ternyata dari makanan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fa'anna yustajabula. Maka bagaimana bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua pula, ya bahwasannya yang perlu untuk kita ketahui, kita harus betul-betul husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasannya ditundanya atau belum dikabulkannya doa kita itu adalah untuk kebaikan orang yang berdoa itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Hakim. Allah Azza wa Jalla Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui mana waktu yang tepat dan mana waktu yang terbaik untuk dikabulkannya doa kita. Barangkali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmunya, Allah Azza wa Jalla menetapkan bahwasanya waktu yang terbaik untuk dikabulkannya doa panjenengan itu nanti pada tahun depan, atau pada 2 tahun lagi, atau pada 3 tahun lagi, atau pada 30 tahun lagi, atau pada 40 tahun lagi, atau malah di akhir kehidupan kita, atau lebih daripada itu, bukan di kehidupan dunia ini dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi dikabulkannya nanti di negeri akhirat. Nah, sehingga pasti dan pasti Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan doa-doa hambanya. Hal ini sebagaimana disebutkan dari sahabat Ubadah bin Samit, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma 'alal ardi muslimun yad'u Allah ta'ala bi da'watin illa ataahu Allah iyyaha aw sarafa 'anhu min as-su' mithlaha ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla melainkan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan permintaannya. Nah, misalkan panjenengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dagangan saya laris, ya langsung dikabulkan oleh Allah pada hari itu, langsung habis semuanya dagangan panjenengan, laris manis. Nah, atau jenengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kesembuhan, langsung diberikan kesembuhan oleh Allah Azza wa Jalla. Atau panjenengan berdoa, apa doanya misalnya, Pak? Doa apa? Panjenengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla minta diberikan rezeki, diberikan harta, langsung dikabulkan oleh Allah. Tiba-tiba diketok-ketok pintu. Nah, ini ada sumbangan berupa ya harta ataupun dari hasil zakat muhsinin, memberikan zakat kepada panjenengan. Nah, atau kita lagi kelaparan, anak-anak kita juga lagi lapar, tiba-tiba ada ketok-ketok, ini ada afikoh, nah, atau ini ada ya untuk makan keluarga, ya berupa makanan dan lauk plus dengan sayurnya, ya masya Allah. Ini yang pertama, illa atahullahu iya, kecuali Allah Azza wa Jalla akan mengabulkannya sesuai dengan permintaannya di saat itu. Nah. Atau yang kedua, asrafa anhu minas-su' mithlaha. Atau yang kedua, cara pengkabulan Allah Azza wa Jalla dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan, menyelamatkan panjenengan dari kejelekan yang semisal dengan doanya. Nah, misalnya panjenengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan untuk membeli mobil. Ya, mobil yang harga berapa? 200 juta misalnya. Nah, mobil yang harga 200 juta. Mungkin kita melihat seolah-olah kita enggak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kok masih seret aja, masih belum dapat uang 200 juta. Nah. Tetapi kalau Anda melihat ya kepada diri Anda, bisa jadi Anda diselamatkan dari kejelekan, dari musibah, yang kalau Anda tertimpa dengan musibah itu, maka kalau masuk rumah sakit, operasinya ataupun berobatnya dan sebagainya, itu bisa menghabiskan 1 M, nah, atau 500 juta. Nah, apalagi mungkin ketika kita mendengar ada sebuah musibah, gempa dan sebagainya, bruk, rumahnya ambruk. Ya, kemudian juga beberapa yang ada di situ ada yang meninggal. Nah, itu rumahnya sudah berapa ratus juta yang ambruk. Walhamdulillah rumahnya dia masih utuh, anak-anaknya juga sehat walafiat. Yang kalau seandainya bangun rumah ataupun mengobati putra dan putrinya yang tertimpa reruntuhan, itu bisa menghabiskan berapa. Nah, sehingga yang seperti ini terkadang enggak disadari, enggak dipahami oleh manusia bentuk pengkabulan doa. Allah Azza wa Jalla lebih memilih untuk Anda diselamatkan dari kejelekan, dari musibah yang nilainya setara semisal dengan doa panjenengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam yad'u bi'ithmin al-mati'ati rahim. Selama dia tidak berdoa untuk melakukan perbuatan dosa, memutus hubungan silaturahmi. Faqala rajulun minal qaum, maka ada seseorang yang mengucapkan idan nuksil. Kalau begitu, kalau Allah Azza wa Jalla pasti mengabulkan doa kita, kalau begitu kita akan banyak lagi berdoa, lebih banyak lagi berdoa. Nah, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allahu akthar. Maka ketika kalian lebih banyak lagi berdoa, maka Allah Azza wa Jalla lebih banyak lagi untuk mengabulkan doa-doa panjenengan sedoyo. Nah, kemudian disebutkan dalam riwayat Al-Hakim dari sahabat Abi Sa'id, Rasulullah SAW menambahkan yang ketiga bentuk pengabulan doa dari Allah Azza wa Jalla, yaitu yaddakhiru lahu minal ajri mithlaha, di mana doa tersebut akan disimpan dan akan diberikan di yaumul qiyamah sebagai pahala untuknya. Nah, akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia akan diganjar nanti di negeri akhirat. Sehingga ketika panjenengan misalnya melihat orang tua ataupun karib kerabat masuk rumah sakit, ya sakit, kemudian berdoa semoga cepat sembuh, semoga Allah Azza wa Jalla berikan kesembuhan. Ya, tetapi ternyata barakallahu fikum, orang tua kita ataupun karib kerabat kita yang kita doakan meninggal. Nah, apakah berarti doa kita enggak dikabulkan? Ya bisa jadi doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya saja bentuk pengkabulannya bukan ya dengan diberikan kesembuhan secara langsung di kehidupan dunia. Nah, tetapi bisa jadi itu akan disimpan sebagai pahala ya dari Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian dengan sebab doa panjenengan akan memberikan kesehatan, akan memberikan nikmat yang besar di alam kubur, serta akan memasukkannya ke dalam surga yang tidak ada pernah, yang tidak akan pernah ada lagi yang namanya sakit, yang namanya tertimpa penyakit. Kesembuhan yang total, kesehatan yang prima, tetapi bukan di kehidupan dunia, tetapi di kehidupan akhir. Nah, sehingga ini tiga cara Allah Azza wa Jalla mengkabulkan doa-doa kita. Yang pertama, dikabulkan secara langsung sesuai dengan doanya. Anda minta mobil, Anda minta harta, Anda minta anak, Anda minta kesembuhan, langsung diberikan sesuai dengan permintaan panjenengan. Atau yang kedua, akan dipalingkan ataupun diganti dengan yang lebih baik, dipalingkan dari musibah yang senilai dengan doa dan permintaan panjenengan, atau bahkan lebih daripada itu. Nah, kemudian yang ketiga, akan disimpan di yaumul qiyamah dan akan dibalas kelak di hari kiamat sebagai pahala ya bagi panjenengan sedoyo. Nah, gimana di negeri akhirat tidak akan ada lagi bermanfaat yang namanya harta benda. Anda minta harta benda untuk apa ketika sudah berada di negeri akhirat? Karena tidak bisa untuk menyelamatkan kita dari azab Allah Azza wa Jalla. Yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah Azza wa Jalla bukan harta kita. Karena ketika kita dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla yang paling kaya sekalipun, dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan kufatan, uratan, halatan. Dalam keadaan dia enggak pakai sandal. Padahal di kehidupan dunia sandalnya banyak, bagus-bagus. Nah, tetapi ketika dibangkitkan dari alam kubur, semuanya dalam keadaan kufatan dan dalam keadaan tidak beralas kaki, mboten ngangge sandal. Nah, dan dalam keadaan uratan, dalam keadaan telanjang, enggak pakai pakaian yang menutupi tubuhnya. Betul-betul dalam keadaan seperti dia dilahirkan. Nah, dan dalam keadaan alatan, dalam keadaan miskin, enggak punya apa-apa. Enggak ada cincin, enggak ada apa. Nah, enggak ada harta yang melekat pada tubuhnya. Dan juga dalam keadaan belum dikhitan. Nah, seperti panjenengan dilahirkan di kehidupan dunia. Dalam keadaan enggak beralas kaki, dalam keadaan enggak pakai baju, dalam keadaan enggak punya apa-apa, dalam keadaan belum dikhitan. Nah, sehingga enggak punya apa-apa untuk membayar, untuk menebus azab Allah Azza wa Jalla. Yang ada adalah amal soleh. Ya, berupa amal soleh, ya, berupa pahala dari Allah Azza wa Jalla itu yang akan bisa menyelamatkan diri-diri kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga doa itu salah satunya, ya, sebagai amal soleh yang paling utama di sisi Allah, karena doa itu adalah ibadah. Nah, taruhlah doa itu tidak ada yang dikabulkan di kehidupan dunia, tetapi akan dikabulkan kelak di negeri akhirat, itu sudah cukup bagi manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena cita-cita yang tertinggi bagi seorang yang beriman, ya, adalah untuk mendapatkan kenikmatan yang kekal, abadi, kenikmatan yang hakiki di kehidupan akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kalau seandainya doa itu enggak dikabulkan kecuali di negeri akhirat, ya, maka seorang betul-betul cinta kepada negeri akhirat akan memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Azza wa Jalla dengan kasih sayangnya terkadang mengabulkan, dan banyak mengabulkan di kehidupan dunia. Dikabulkan sesuai dengan permintaan doa kita, atau kita diselamatkan dari musibah-musibah karena sebab doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian ketika kita merasa bahwasanya doa kita kok belum dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka sekali lagi jangan sampai kita merasa su'udzon, berprasangka jelek, dan juga kita barakallahu fikum kemudian merasa lemah, putus asa dan lelah di dalam kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menunda pengkabulan doa itu sampai pada waktu tertentu agar seorang hamba terus mengumpulkan ibadah-ibadah berupa doa. Karena doa itu adalah ibadah, bahkan amalan ibadah yang memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar seorang hamba itu betul-betul bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Agar betul-betul hamba tersebut merengek di hadapan Allah Azza wa Jalla, meminta dengan penuh keseriusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar seorang hamba itu betul-betul dia terus berjalan lurus, menjauhi perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang bisa menghalangi terkabulnya permohonan dan doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul seorang hamba itu ketika dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla pada waktu dan kondisi yang paling tepat. Ya, kita serahkan kapan dikabulkannya doa tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla Maha Hakim, Maha mengetahui kapan waktu yang paling tepat untuk dikabulkannya permohonan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika belum dikabulkan, kita juga harus muhasabah sekali lagi, mungkin diri kita masih banyak melakukan perbuatan dosa yang kita belum berbuat maksiat, yang kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kemudian Allah Azza wa Jalla belum mengabulkannya agar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau Allah Azza wa Jalla memandang bahwasanya ketika doa ini dikabulkan di kehidupan dunia akan merusak agama kita, sehingga tidak dikabulkan di kehidupan dunia, nanti diberikan di negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha penuh hikmah, Maha bijaksana, kapan waktu yang tepat dan pas ya untuk dikabulkannya permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai disebutkan oleh sebagian salaf ya sebagai cambuk bagi kita, bahwasanya sebagian salaf itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 40 aman fi hajatin falam tahsul lahu illa ba'da 40 aman. Sebagian salaf terus-menerus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla selama 40 tahun. Nah, selama 40 tahun terus-menerus berdoa agar dipenuhi hajatnya, kebutuhannya oleh Allah Azza wa Jalla, ternyata tidak dikabulkan kecuali setelah 40 tahun. Setelah 40 tahun lamanya baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian salaf menunjukkan semangatnya mereka, tidak putus asa. Tahun ini belum dikabulkan, terus berdoa. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sampai 40 tahun lamanya berdoa terus kepada Allah Azza wa Jalla baru dikabulkan ba'da 40 aman. Setelah 40 tahun lamanya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitulah doa. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mengabulkan permohonan dan doa kita. Maka kita manfaatkan peluang dan kesempatan ini betul-betul untuk banyak dan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, terkhusus di waktu-waktu yang mustajab, di waktu-waktu dikabulkannya doa-doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lelah dan berputus asa untuk kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mendapati misalnya putra dan putri kita dalam keadaan belum mendapatkan hidayah, istri kita belum mendapatkan hidayah, keluarga kita ada yang belum mendapatkan hidayah, jangan lupa untuk terus panjenengan berdoa dan berdoa kepada Allah SWT. Atau dalam keadaan kemudian anak-anak kita kemudian putus, anak-anak kita kemudian bergaul dengan orang-orang yang fasik, dengan ahlul ma'asi, ya maka antum masih memiliki Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin yang al hidayah biyadillah, yang hidayah itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berputus asa. Semoga Allah Azza wa Jalla memperbaiki dan memberikan hidayah, memberikan istiqamah kepada putra dan putri kita, memberikan taufik agar anak-anak kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dari perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dan betapa banyak kita mendengar, ya bagaimana dari teman-teman kita sendiri, ya, yang kemudian mendapati putra dan putrinya ataupun putranya selama beberapa tahun hidup di jalanan ya bersama ahlul ma'asi, padahal sebelumnya anak tersebut termasuk anak yang kita pandang soleh, taat, senantiasa belajar, nah, di pondok-pondok pesantren, kemudian ternyata mengalami kondisi dan keadaan demikian. Ya betapa terpukul mestinya dan sedih kedua orang tuanya. Tetapi terus tidak lupa berdoa dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kurang lebih 2 tahun setelah itu ada sebuah peristiwa, ya di mana ternyata teman, ya dari teman-teman yang berbuat maksiat tersebut meninggal dunia dalam keadaan dia melakukan kemaksiatan. Maka ketika melihat temannya itu mati dalam keadaan berbuat maksiat, maka ilmu yang dahulu dia pelajari di pondok-pondok pesantren memberikan manfaat dan menyadarkan dia, dan dengan sebab itu Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepadanya untuk bertobat dan kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla. Ya kembali untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan kemaksiatan tersebut dan mereka semuanya. Nah, sehingga jangan berputus asa untuk betul-betul berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa apapun, hajat-hajat antum semuanya. Nah, apakah ketika antum belum dikaruniai anak, maka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan anak? Apakah ketika antum mendapatkan masalah-masalah ya dengan keluarga dan sebagainya, angkat tanganmu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan diberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik pada setiap permasalahan yang antum hadapi. Bahkan senantiasa kita isti'anah bila memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan istiqamah kepada kita. Sebagaimana baginda Nabi alaihi wasallam berdoa dan sering beliau mengulang-ulang doanya, ya muqalliban qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Dzat yang membolak-balikkan kalbu, maka kokohkan dan tegarkan kalbu ini agar senantiasa kokoh berada di atas agamamu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam keadaan beliau adalah orang yang paling kokoh di atas agama Allah, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam rangka untuk memberikan pengajaran kepada umatnya agar kita banyak dan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memanfaatkan terkhusus waktu-waktu yang mustajab dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk banyak berdoa kepada Allah. Seperti bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan iqamah, ya, di situ ada waktu dikabulkannya doa. Maka di saat itu sibukkan diri Anda dengan banyak berdoa kepada Allah, bukan dengan perkara yang lainnya. Sampai pun dibandingkan dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran, yang itu memiliki keutamaan, tetapi ketika itu terjadi pada bainal adzan wal iqamah, mana yang lebih utama? Maka yang lebih utama adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah waktu dikabulkannya doa. Kemudian juga jangan lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita dan membesarkan kita, dan dengan sebab mereka kita terlahir di kehidupan dunia ini dan kita mengenal Islam, Jangan lupa kita doakan kedua orang tua kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, agar Allah azza wa jalla mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, menyayangi mereka berdua, memberikan nikmat di alam kubur dan memasukkannya ke dalam surga Allah azza wa jalla. Demikian juga banyak berdoa untuk waliul amr, untuk para penguasa di negeri ini, agar Allah azza wa jalla memberikan taufik dan hidayahnya kepada penguasa, terkhusus penguasa di negeri ini. Barangkali dengan doa-doa antum, doa-doa ahlus sunnah, dikabulkan oleh Allah azza wa jalla, menjadikan sebab pemerintah kita mendapatkan hidayah, pemerintah kita mendapatkan petunjuk, menjadi sebab dakwah ahli sunnah sampai detik ini dijaga dan tidak dimusuhi oleh para penguasa-penguasa yang ada karena doa-doa ahli sunnah. Nah, dan demikian yang diajarkan oleh salafun salih radhiyallahu alaihim ajma'in. Tidak lupa untuk senantiasa mendoakan kebaikan untuk penguasa, karena kalau penguasa kita baik, maka diharapkan seluruh rakyatnya itu juga akan mendapatkan kebaikan. Jangan kita berdoa hanya untuk kepentingan diri kita pribadi, tetapi kita juga mendoakan penguasa kita untuk kepentingan seluruh kaum muslimin di negeri ini. Demikian juga kita berdoa terkhusus di waktu-waktu ini, agar Allah Azza wa Jalla menjaga negeri kita, memberikan keamanan kepada negeri kita, menjaga stabilitas keamanan di negeri kita. Kemudian agar Allah Azza wa Jalla menyelamatkan negeri kita dari berbagai macam musibah dan bencana. Ya, sebagaimana mungkin yang terjadi di beberapa negara, ataupun kemarin yang terjadi di Turki berupa gempa bumi yang sangat dahsyat, maka kita merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Selain kita mendoakan mereka, kita juga mendoakan negeri ini, kaum muslimin, agar mereka mendapatkan hidayah, petunjuk, agar dijaga negeri ini. Dengan kita banyak berdoa dan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah Azza wa Jalla enggak akan mengadab mereka, enggak akan mengadab suatu kaum ketika kaum tersebut mereka banyak beristighfar, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senang menjadi barisan yang terdepan, yang semoga dengan doa-doa mereka memberikan manfaat kepada negeri ini dan kaum muslimin di negeri ini. Di tempat mereka itu tinggal, di kampung mereka itu tinggal, bisa jadi selamatnya kampung yang mereka tinggali tersebut, karena sebab ada ahli sunnah yang berdoa di situ kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, menjadi sebab Allah Azza wa Jalla masih yang menyelamatkan dan melindungi, menjaga kita, negeri kita dan kampung kita. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini bisa kita sampaikan pada pertemuan di sore hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab.